Ada khatib Jumat yang mengatakan bahwa inti ajaran Islam atau ajaran seruan Rasul adalah akhlak, bukan tauhid. Berdasarkan ayat yang artinya tidaklah kamu diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana makna ayatnya? Nah, akhlak yang paling mulia itu adalah tauhid. Tidak ada akhlak bagi orang yang tidak bertauhid. Ya. Tidak ada akhlak bagi orang yang tidak bertauhid. Gimana dikatakan seorang punya akhlak sementara dia musyrik? Dia kafir. Gimana itu? Ya. Apa sih pengertian akhlak itu? Nah. Yang dimaksud akhlak itu kan sifat-sifat manusia. Awsaf al-insan. Sifat-sifat yang ada pada manusia. Yang dengannya dia bermuamalah dengan yang lain. Manusia bermuamalah dengan Rabbnya. Manusia bermuamalah dengan sesama manusia yang lainnya. Nah. Dan akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Nah, akhlak yang terpuji adalah yang datang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak masuk di akal seorang dikatakan si fulan memiliki akhlak, lalu dia kafir, musyrik. Akhlak itu bukan hanya sekedar, ya, kalau si fulan punya duit banyak ngasih orang, oh ini fulan akhlaknya baik. Si fulan kalau dia lewat ketemu orang lain senyum, oh ini si fulan akhlaknya baik. Bukan itu yang dimaksud akhlak semata. Akhlak itu luas. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang dimaksud hadis ini, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan akhlak itu secara menyeluruh dalam satu agama kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada agama-agama samawi sebelumnya, ketika Allah mengutus para nabi dan rasul, masing-masing dari agama itu membawa akhlak tentunya, tapi belum sesempurna seperti ketika Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka seluruh akhlak-akhlak yang mulia yang dibawa oleh para nabi dan sebelumnya dari wahyu, dari ajaran-ajaran mereka, semuanya terkumpul pada ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang dimaksud hadis. Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq, dalam riwayat yang lain makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Dalam artian apa yang boleh sampaikan dari ajaran-ajaran Islam, itulah kesempurnaan akhlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,